Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan usul atau pokok yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah mengenal tauhid rububiyah, demikian juga uluhiyah, demikian juga asma wa sifat. Kemudian kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan disebutkan bahwa agama Islam ini terdiri dari tiga martabat. Al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Faqulu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan-tingkatan ini mempunyai rukun-rukun. Disebutkan bahwa rukun Islam ada lima, itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian sholat, zakat, puasa, demikian juga haji. Kemudian rukun iman ada enam, beriman kepada al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarhi. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu ihsan, dan rukunnya adalah satu, antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian juga disebutkan di usul yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bahas lebih lengkap dari penjelasan para ulama tentang sirah atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara ringkas, karena di situ ada buku khusus dan banyak buku-buku yang khusus menyebutkan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai ketika beliau sebelum dilahirkan, kemudian ketika beliau dilahirkan, kemudian masa kecil beliau, demikian juga masa muda beliau, ketika beliau menikah, demikian juga pertama kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga bahwa pertama kali yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yani nubi'a bil Iqra wa ursila bil mudatsir. Beliau ditunjuk sebagai nabi dengan turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Kemudian wa ursila, beliau ditunjuk sebagai seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudatsir, ya ayyul mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Beliau diutus sebagai seorang rasul dengan surat Al-Mudatsir. Dan disebutkan antara surat Al-Alaq ini ketika beliau berumur 40 tahun dengan surat Al-Mudatsir, sebagian mengatakan selisihnya sekitar 2 tahun baru kemudian Nabi mendapatkan wahyu yang kedua. Kemudian beliau pun berdakwah di Mekah dengan kesulitan beliau alami, demikian juga sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam sampai beliau mendapatkan gangguan sangat banyak, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Dan sebelum hijrah itu ada kejadian-kejadian bagaimana Nabi menyampaikan tawaran kepada setiap kabilah, setiap suku yang mereka mendatangi haji ke Mekah, ke kampung halamannya. Setiap ada suku atau kabilah yang haji, beliau tawarkan, siapa yang mau ini membawa aku ke negerinya untuk aku menyampaikan risalah, fa inna quraish qad mana'ani anubaligho risalah Rabbi, karena sungguhnya Quraisy telah menghalangi aku, melarang aku untuk menyampaikan risalah dari Rabbku. Sampai Allah jadikan orang-orang Ansar, orang-orang yang ada di Madinah menerima doa Nabi SAW. Mereka orang-orang yang dulu menyembah patung, yang diejek-ejek oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi mengatakan bahwa akan datang Nabi yang nanti mereka akan berperang bersama dengan Nabi tersebut. Ternyata ketika Nabi tersebut, yang Nabi SAW bukan dari kelompok mereka, akhirnya mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan orang yang mereka ejek, orang-orang Ansar, yang mereka adalah dulu menyembah patung-patung, demikian juga saling bermusuhan satu dengan yang lain, suku Aus, demikian juga Khazraj, menerima dakwah Nabi SAW. Dan mereka pun berlomba-lomba untuk membantu Nabi SAW. Kalau kita perhatikan, ya kisah pembunuhan tokoh-tokoh Yahudi, seperti Abdullah bin Atiq, ya demikian juga dari orang-orang pembesar Yahudi, maka mereka berlomba-lomba. Dari sahabat Abdullah bin Maslamah, ya yang membunuh pembesar dari saudagar orang Yahudi dengan sembunyi-sembunyi, sendirian masuk ke rumah orang itu, orang Yahudi tersebut, berhasil membunuh. Kemudian juga dari suku yang lain, ya bergantian, suku Aus ketika melihat bahwa mereka orang-orang Khazraj berhasil membunuh, ya berhasil membunuh orang Yahudi, maka mereka pun juga ingin sebaliknya, sebagaimana orang-orang Khazraj untuk membunuh orang Yahudi. Bergantian mereka berlomba-lomba, berganti-gantian untuk meninggikan agama Islam ini, untuk menolong Nabi SAW. Kemudian beliau pun tinggal di Madinah. Kemudian disebutkan pada pertemuan terakhir bahwa kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dari sisa-sisa syariat yang ada. Disebutkan oleh beliau, falamma istaqara bil Madinah, ketika beliau tinggal sudah tetap di Madinah, telah ada di situ masyarakat, ya demikian juga orang-orang menerima dakwah beliau dalam jumlah yang banyak, maka diaturlah suatu masyarakat, dibangunlah di situ ya kehidupan, bermuamalah tentang masalah jual beli, tentang masalah pernikahan, demikian juga tentang masalah jihad, karena kemudian diwajibkan jihad setelah Nabi di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada kewajiban jihad. Sudah lewat pembahasannya tentang tingkatan-tingkatan sampai kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat jihad. Demikian juga syarat-syarat yang lain. Belum mengatakan di sini Allah taala falamastaqar bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam. Ya, umira bi baqiyati syara'il Islam. Maka ketika beliau sudah tinggal di Madinah diperintahkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi baqiyati dengan sisa-sisa syara'il Islam, syarat-syarat Islam. Maksudnya adalah selain dari yang sudah lewat ketika disyariatkan di Mekah. Ketika beliau sudah tinggal di Madinah, sudah kemudian mempunyai ya tempat-tempat tinggal mereka kaum muslimin, demikian juga dalam keadaan tenang di perkampungan mereka, walaupun terus-menerus syariat itu tentang masalah jihad dan sebagainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan dari baqiyah, sisa-sisa syariat-syariat Islam. Seperti apa? Misal zakah, seperti zakat. Dan sudah kita sebutkan ya tentang khilaf para ulama, sebagian mengatakan bahwa itu sudah diwajibkan ketika di Mekah, tetapi nisabnya, ketentuannya, ukuran-ukurannya belum ditentukan. Ya, sebagian demikian menyebutkan. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Memang kemudian diwajibkan zakat itu di Mekah, tapi belum ditentukan berapa kadarnya. Seperti setiap 40 kambing, 1 ekor kambing. Demikian juga yang lainnya. Untuk emas, untuk kemudian dikeluarkan ya nisabnya. Demikian juga zakat-zakat yang lainnya. Wafi rikas, humus. Setiap barang temuan, ya itu dikeluarkan 1/5. Demikian juga shaum, puasa. Diwajibkan ketika beliau di Madinah. Wal haj, demikian juga haji. Wal jihad, demikian juga jihad. Wal adhan, demikian juga adhan. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar. Sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang selain itu semua dari syariat-syariat Islam. Kemudian kita membaca berikutnya apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Akhadha 'ala hadza 10 sinin. Beliau mengambil atas demikian ini, ya, ini tinggal di Madinah berdakwah di Madinah. Setelah berdakwah sebelumnya di Mekah selama 13 tahun, maka beliau pun berdakwah di Mekah, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Mekah asyrosinin, 10 tahun. Lalu bagaimana yang tersisa setelah itu? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau waktu itu berkhutbah di Haji Wada ketika wukuf di Arafah. Bahkan Umar bin Khattab beliau menyebutkan bahwa beliau mengetahui dengan yakin kapan itu ya terjadi khutbah tersebut. Di yaumil Jum'ah, ketika hari Jumat. Ya, ketika ya fi syahr Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah di Mekah, ketika waktu itu Nabi berkhutbah, kemudian Nabi mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Jadi saksikanlah bahwa beliau telah menyampaikan risalah, demikian juga kewajiban dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di Umar tahu waktu itu. Demikian juga turun al-yauma akmaltu dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Di waktu itu juga. Ya, turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yauma, pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Allah ridha terhadap agama ini. Ketika hari tersebut, di hari Jumat tersebut. Dan kemudian juga disebutkan ketika Umar bin Khattab waktu itu memanggil para sahabat untuk menunjukkan tentang keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang masih muda waktu itu. Ketika waktu itu Umar bertanya, sebagai riwayat Imam Bukhari wa ta'ala, ya, beliau bertanya tentang tafsir idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan negeri-negeri orang-orang kafir. Waraitanna sayyid khuluna fi dinilai waja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah dengan memuji Allah SWT dan minta ampunlah. Apa tafsirnya? Kemudian di antara sahabat mengatakan tafsirnya yaitu apabila dimenangkan Islam, dimenangkan, demikian juga banyak orang yang masuk Islam, maka banyaklah bertasbih, banyaklah bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian Umar bertanya kepada Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana menurutmu? Kemudian ya, Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya adalah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasabbih bihamdi rabbika astaghfir, ini banyaklah beristighfar, banyaklah bertasbih, bertahmid, karena sudah selesai tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian para sahabat, ya, sahabat-sahabat yang mulia mengetahui tentang keilmuan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dari ayat tersebut ada isyarat bahwa Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengambil atas ini semua tadi yang disebutkan 10 tahun wa ba'daha, dan setelahnya, ini 10 tahun beliau tinggal di Mekah berdakwah. Wa ba'daha, dan setelah itu tufiya shalawatullah wasalamuhu alaihi, diwafatkan, yakni meninggal Rasulullah selawat Allah atasnya, demikian juga keselamatan Allah Subhanahu wa taala atas beliau. Beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau, agama Islam ini tersisa. Tidak kemudian dengan wafatnya beliau agama ini selesai, enggak. Bahkan tersebar dan tersebar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya tentang umat beliau akan banyak. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, ketika waktu ditampakkan umat-umat uridu alil ummah. Ini kisah ada 70.000 dari ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian setiap 1.000 Nabi meminta tambahan. Berarti sekitar 4.910.000, riwayat yang sahih. Yang mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka tidak meminta untuk diruqyah, tidak minta untuk diobati dengan kai, demikian juga tidak mengundi nasib, tidak merasa sial, demikian juga pada Allah bertawakal. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, uritu alil umam, ditambah kepada umat-umat. Fa'araitu nabiyyan, aku lihat nabi ada yang bersamanya itu dua orang saja. Atau satu orang, atau tidak ada seorang pun bersama dengan nabi tersebut. Demikian juga ada beberapa orang. Dan aku lihat di situ sawadun azim, ada hitam yang besar. Fatanantu annahu umati, aku sangka itu adalah umatku. Ternyata itu Nabi Musa dan umatnya. Yang menunjukkan umatnya Nabi Musa adalah banyak. Kemudian ditambahkan sawadun azim, ya, walakin undur ila ufuk, akan tapi lihatlah kepada ufuk. Kemudian belum melihat ini hitam yang besar, yang lebih besar dari yang tadi dilihat oleh beliau. Kemudian dikatakan, hadi umatuk, ini adalah umatmu. Dan bersama dengan mereka itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini umat Nabi SAW banyak. Agama ini masih tersisa. Wadinuhu bakin. Bukan berarti dengan meninggalnya Nabi SAW agama ini hancur, tidak. Bahkan berkembang. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis tadi jumlah yang sangat banyak. Sebelum kita menyebutkan, ya berarti kita akan menyebutkan di sini tentang wafatnya Nabi SAW, kejadian-kejadian apa yang terjadi ketika meninggalnya Nabi SAW. Ya, ditulis oleh para ulama buku-buku tentang masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, tentang sakitnya Nabi SAW, kemudian beliau dirawat di mana, kemudian beliau ya wafat, siapa yang memandikan, kemudian juga disebutkan di hari apa. Ya, bahkan lebih rinci lagi Al-Imam Adz-Dzahabi, ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, baik di buku beliau yakni Al-Fuzul fi Siratir Rasul, demikian juga di Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah, rinci beliau sebutkan. Kalau dibaca itu berhari-hari. Ya, kita baca sebagian dari masalah ini tentang ya wafatnya Nabi SAW, demikian juga kejadian-kejadian sebelum beliau wafat. Saya usai beliau menyebutkan beberapa hal di sini di syarah beliau. Akhada'i Nabi SAW asyar sinin pada hijratihi. Maka Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun setelah beliau hijrah. Ya, berdakwah di Madinah 10 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah. Falamma akmalallahu bihi din, maka ketika Allah sempurnakan dengannya agama ini, wa atama bihi ni'mahal mu'minin, dan Allah sempurnakan kenikmatan kepada kaum muslimin, kepada orang yang beriman, ikhtarahullah li jiwari, maka Allah memilihkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam li jiwari, untuk bertetangga, ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walihaq bi rafiqil a'la, dan bertemu dengan rafiq, kekasih yang tinggi. Sebenarnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mengatakan Jibril, malaikat Jibril. Sebenarnya merojekan bahwa maksudnya di sini ketika Nabi meninggal ya di dalam yakni dadanya Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah mengatakan semua dalam Sahih Bukhari, saya muslim, mata baina hakinati wa dzakinati. Nabi meninggal yakni di dada beliau. Ya. Yakni antara dagu, demikian juga dada. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Semua oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi waktu itu ketika meninggal, Aisyah mengatakan ya, ketika melihat kakaknya ini Abdurrahman bin Abi Bakar membawa siwak, siwak untuk bersiwak dengannya, maka Nabi tampak pada wajah beliau ingin untuk bersiwak dengannya. Kemudian Aisyah pun mengetahui dan diambil. Kemudian diberikanlah siwak tersebut, dibersihkan oleh Aisyah dan sebagainya, dipakai oleh Nabi beberapa saat. Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, kepada kekasih yang tinggi. Ini bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sebagian mengatakan yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi rafiqil a'la minan nabiyyin, dari para nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang soleh, ini orang-orang pilihan. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Fabtada'a bil marad shalawatullah wa salam 'alaihi. Ini kita baca kan di dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul. Lebih lengkap lagi yang dibahas oleh Ibnu Katsir. Di sini Syaikh Utsaimin beliau meringkaskan. Maka mulailah sakitnya Nabi SAW fi akhiri syahr Shofar wa awali syahr Rabiul Awal, di akhir bulan Shofar. Ya, bisa ditulis Nabi mulai sakit itu di akhir bulan Shofar dan di awal bulan Rabiul Awal. Di sini beliau mulai sakitnya di akhir Shofar. Sebenarnya mengatakan beliau sakit karena bekas dari daging kambing beliau makan yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudiyah. Ya, Sunan mengatakan demikian. Ketika waktu itu Nabi mengepung Khaybar dan berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib waktu itu membuka bentengnya, ya, pintu gerbangnya orang-orang Yahudi, benteng orang Yahudi di Khaybar. Ini Nabi dihadiahkan daging. Ternyata daging masmumah yang ada racunnya. Ada sahabat ikut makan langsung meninggal dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau diberitahu oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi bertanya pada perempuan tersebut, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Maka perempuan itu mengatakan, "Kalau engkau adalah nabi akan diberitahu. Kalau engkau adalah bukan nabi, ya, maka kami ingin untuk engkau mati." Ya, dan diberitahu oleh malaikat Jibril. Walaupun Nabi sudah memakan sebagian dari daging tersebut dan berakibat dengan apa sakitnya beliau ini. Ya padahal waktunya sekitar mungkin selisih 4 tahunan sekitar itu lah Nabi sebutkan. Semua oleh para demikian. Jadi terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mati syahid, ya demikian juga mati sebagai seorang nabi. Maka disebutkan di sini beliau diawali di bulan Safar, di akhir bulan Safar dan di awal bulan Rabiul Awal. Fa kharaja ila nas, maka Nabi pun keluar kepada manusia. Asiban ra'sahu. Dan dalam keadaan beliau membalut, asib ini membalut kepalanya. Sudah kita sebutkan di Fusul ya tentang masalah ini. Ini beliau sakit kepala. Dan itu biasanya demikian orang yang sakit, ya itu diawali dengan apa? Sakit kepala, kemudian demam, kemudian demikian. Maka beliau pun membalut kepalanya. Ya, supaya apa? Supaya tidak dalam keadaan pusing kan itu, kepala itu diikat. Itu kebiasaan orang yang sakit kepala. Fasaidal mimbar fatasyahad, kemudian beliau pun menaiki mimbar dan beliau bersyahadat. Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika. Ini beliau simpulkan nih, saya belum menyimpulkan dari beberapa hadis yang ada. Maka adalah pertama kali yang beliau berbicara dengannya setelah itu an istaghfarullah li syuhada. Untuk memintakan ampun bagi orang-orang mati syahid alladzina qutilu fi Uhud, yang mereka terbunuh di perang Uhud. Ya, di antara Hamzah radhiyallahu anha radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, demikian. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini pertama kali beliau sebutkan adalah tadi memintakan ampun untuk orang-orang mati syahid di perang Uhud. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna abdan min ibadillah khayyarahullah." Sesungguhnya hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah pilihkan dia. Baina dunya, antara dunia, wa baina ma indahu, dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi mengatakan sesungguhnya ada seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah, apakah ingin dunia ataukah ingin apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah, maka hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan siapa hambanya ini kan itu, sehingga para sahabat yang lain tidak termahami. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjukkan juga ya kepandaian beliau, demikian juga bersegeranya beliau kepada kebaikan, langsung memahami. Fahimaha Abu Bakar, maka Abu Bakar pun memahami hal tersebut, ya khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut beliau memahami. Berarti apa? Berarti hamba ini adalah Nabi SAW memilih untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah SWT. Ketika disuruh milih, kamu milih dunia atau milih bertemu denganku, maka dia milih untuk bertemu dengan Allah SWT. Abu Bakar memahami hal tersebut. Karena Nabi mengatakan bahwa hamba tersebut memilih Allah SWT. Memilih apa? Edisi Allah SWT. Fabaka, maka kemudian pun menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Menangis dia. Orang pun merasa heran kan itu. Kenapa Abu Bakar kemudian menangis? Wa qala, kemudian berkata Abu Bakar Siddiq, bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang biasa mengalir di ucapan orang Arab. Nufdika bi abaina wa ummatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Kami menebus engkau wahai Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami dan anak-anak kami dan jiwa-jiwa kami dan harta-harta kami untuk menebus engkau wahai Rasulullah. Wa qala Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala risrika ya Abu Bakar. Tenanglah engkau wahai Abu Bakar. Ini menunjukkan Abu Bakar memahami apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menangis enggak boleh menangis. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna amanan nas alayya, sesungguhnya orang yang paling aman di antara manusia. Orang yang paling terpercaya di antara manusia bagiku fi sohbatihi, di dalam persahabatannya. Wa mali, demikian juga hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Benar-benar bersabar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika hijrah pun yang menemani Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Yang Nabi inginkan menemani beliau ya dari Madinah, dari Mekah ke Madinah ini jarak sekitar 500 km. Ya, perjalanan. Kalau kita sekarang ya Semarang, Jakarta kan itu. Perjalanan jauh. Menaik onta, ya. Naik onta itu seperti berjalan kaki disebutkan. Sehingga safar yang paling tepat insya Allah jaraknya adalah perjalanan orang berjalan kaki. Berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi sampai ke tujuan sore hari. Itu namanya safar. Seperti orang menaik onta. Kita kira-kira lah ini jarak sekitar itu. Itu dikatakan safar. Walaupun kalau kita mungkin bisa ditempuh dalam waktu 1 jam kan itu. Ya, maka di sini Nabi memilih Abu Bakar Siddiq untuk menemani beliau berhijrah. Sampai ketika Nabi di gua Thawr waktu itu orang Quraisy mendapati gua tersebut. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki mereka akan kelihatan kita." Maka turunlah ayat. Ya. Itqala li sahibihi, "La tahzan inna Allah ma'ana." San yasnaini idhuma fil ghor, ketika duanya di dalam gua tersebut. Maka demikian Nabi mengatakan, ya, sabar, tenang wahai Abu Bakar. Semaka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna man nasu ya orang yang paling aman bagiku di dalam persahabatannya, demikian juga hartanya adalah Abu Bakar Siddiq. Walau kuntum muttakhidan khalilan, kalaulah aku boleh untuk mengambil khalil kekasih." Kekasih itu adalah puncak dari persahabatan. Di atasnya Habib. Sehingga kalau mengatakan ya Habibullah itu kurang tepat. Ya, ini Rasulullah dikatakan Habib Allah. Kekasih Rasulullah itu kurang tepat karena Nabi itu adalah Khalilullah. Khalil ini khullah, teman akrab. Sampai tidak tersisa relung hati itu ya kecintaan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu khalil. Dan Nabi termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Ibrahim. Kalau aku boleh mengambil kekasih ghairu rabbi selain dari Rabbku, ini selain Allah Subhanahu wa taala, la takhattu Abu Bakar. Ini aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kasih. Tetapi tidak ada lagi kan kekasih Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walakin khullatul Islam, akan tetapi ya persaudaraan di dalam hal Islam, wa mawaddatihi dan kecintaannya. Wa amara Abu Bakar ayu salibinas, kemudian setelah itu dengan saya Utsaimin boleh mengatakan, maka Nabi pun merintahkan Abu Bakar untuk menyolatkan ya ayu salih, untuk salat, untuk mengimami di hadapan manusia. Mulai beliau sakit, Nabi perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Wala makana yaumul Isnin, ketika hari Senin, asani asyar au salis asyar. Hari Senin tanggal 12. 12 apa? Rabiul Awal. Ada yang mengatakan salis asyar, 13. Min syahr Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ya bisa ditulis tadi boleh mulai sakit di akhir bulan Safar. Di awal Rabiul Awal. Kemudian ketika tanggal 12 yang saya adalah 12 ya Rabiul Awal, dan itu adalah juga lahirnya beliau. Nabi lahir juga itu juga. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir juga Rabiul Awal juga. 12 Rabiul Awal juga. Wala alam demikian disebutkan. Maka di sini ketika tanggal 12 Rabiul Awal minasanah al-hadiyata asyrata, di tahun 11 Hijriah. Berarti menunjukkan beliau masuk di ya masuk di Madinah ya itu di sudah masuk satu ya satu Hijriah, dan dijadikan penanggalan ya tahun Islam itu di zaman Umar bin Khattab. Jadi di zaman Nabi belum ada 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah belum ada. Kemudian Umar ketika belum memerintah selama 10 tahun dibuatlah situ penanggalan Islam, di antaranya dihitung ya kira-kira Nabi meninggal tahun berapa, beliau lahir tahun berapa sebelum ya beliau hijrah, demikian. Ya, maka disebutkan di sini di tahun yang ke-11 Hijriah. Minal Hijrah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ikhtarahu Allah li jiwarihi. Allah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menemani jiwar. Jiwar itu jar, tetangga. Untuk berhadapan ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan Asiyah istrinya Firaun di surat At-Tahrim, Allah menyebutkan Darabullahu matalal ladzina amanu mar'ata Firaun. Ya, ini istrinya Firaun. Itqalat rabbibni indaka baitan fil jannah. Wa najini min Fir'aun wa amali wa najini minal qaumidz dzalimin. Ini doa pertama yang disebutkan oleh Asiyah istrinya Fir'aun itu apa? Untuk memilih tetangga dulu. Sebelum memikirkan rumahnya bagaimana, bagaimana harganya berapa-berapa, yang memilih tetangga dulu. Karena Allah sebutkan tentang kisahnya Asiyah ini, ya, mengatakan, "Rabbi bnili indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah ya untukku indaka di sisimu. Ini memilih tetangga dulu. Memilih Allah Subhanahu wa taala. Memilih rumah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama berpendapat dari ayat ini bahwa pertama kali seorang itu memilih tetangga dulu, memilih teman dulu. Baru kemudian bagaimana rumahnya ini kan itu. Ya pantas atau enggak, daerah banjir atau enggak, mungkin demikian. Harganya berapa? Tapi pertama dilihat dulu tetangga bagaimana kira-kira orangnya. Walaupun kadang untuk memilih tetangga ya di zaman seperti ini kadang agak sulit kan itu. Tetapi hukum asalnya sudah tadi disebutkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk di samping Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu. Maka ketika nazala bihi datang di situ, turun malaikat maut. Ya, ketika akan mendekati beliau wafat. Falamma nazala bihi ja'ala mulailah beliau yudkhilu yadahu, masukkan tangannya fima di air endau di si beliau yamsahu wajhahu, beliau mengusap wajahnya mengambil air ya, karena mulai sakit yang sangat ya, belum mulai masukkan tangannya ke air mengusap wajahnya wayakul, dan beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat ya, la ilaha illallah, sungguhnya untuk kematian itu ada sakarat, sakaratul maut, setiap kematian itu ada sakaratul maut. Bahkan Nabi sebutkan beliau sakitnya sakaratul maut ini dua kali lipat dari yang lainnya. Dan tidak ada kesusahan setelah itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan semasakhisa basarahu nahwa sama, kemudian Nabi menghadapkan pandangannya ke arah langit. Wa qala, kemudian beliau mengatakan Allahumma fi rafiqil a'la, ya Allah di rafiq, rafiq teman. Ala'ala yang tinggi. Ini hadis Aisyah, ini potongan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatuwfiya dzalikal yaum, maka meninggallah beliau, wafat beliau di hari tersebut. Fattaraban nas li dzalika, dan manusia pun berguncang. Wa haqqalahum ayyataribu, dan berhak mereka untuk kemudian dalam keadaan berguncang. Hatta ja Abu Bakar, sampai datang Abu Bakar Siddiq, fasaidal mimbar, kemudian beliau menaiki mimbar, hamid fahamidullah, kemudian beliau memuji Allah wa asna. Alaih, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, summa qala, kemudian beliau mengatakan amma ba'du, maka setelah itu. Ini setelah apa yang disebutkan semua, kemudian mulai beliau masuk dalam permasalahan. Fa inna man kana ya'budu Muhammadan, maka sungguhnya barang siapa menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, maka sungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah, maka barang siapa dia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah hayyun la yamut, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup dan tidak mati. Semakora, kemudian beliau membaca ayat di surat Al-Imran ayat yang ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul, telah lewat sebelum dia para rasul-rasul. Apa imata, apakah apabila dia meninggal au kutila au atau dia itu diwafatkan, in qalabtum ala aqabikum, kalian berbalik atas leher kalian, ini murtad. Ya, demikian. Kemudian disebutkan juga di ayat yang ke-30 surat Az-Zumar, innaka mayitun wa innahum mayitun, sungguhnya engkau mati dan sungguhnya mereka juga akan mati. Disebutkan di tafsir ya, di Fusul oleh Ibnu Katsir disebutkan di pasal maradhi wa wafatihi sallallahu alaihi wasallam, ini sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun disebutkan di sini fa aqama biha baqiyatu Dzulhijjah wal Muharram wa Safar. Maka Nabi setelah selesai haji, maka beliau pun tinggal ya di bulan Dzulhijjah, demikian juga Muharram, demikian juga Safar. 3 bulan, sekitar 3 bulan setelah beliau berkhutbah ya di Arafah, kemudian 3 bulan setelah itu beliau meninggal. Sementara bihi wajah, kemudian mulailah beliau sakitnya itu di rumahnya Maimunah hari Kamis, lebih rinci lagi, hari Kamis. Ya, di rumahnya Maimunah. Wa kana waja'an fi rasi, adalah sakit beliau pertama kali di kepalanya. Ya demikian. Dan kebanyakan orang kalau sakit ya demikian. Kemudian beliau pun tetap mendatangi istri-istrinya sampai beliau merasa berat, kemudian minta izin kepada mereka untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Kemudian diizinkan. Beliau pun akhirnya apa? Senantiasa di rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk dirawat. Kemudian disebutkan mulailah beliau sakit sekitar 12 hari. Ya, demikian. Kemudian disebutkan ya, ketika Nabi meninggal, ya disebutkan oleh Ibnu Katsir radhiyallahu taala manusia waktu itu dalam keadaan sedih. Ya, kemudian Umar bin Khattab mengingkari. Wa angkar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengingkari ketika ada kabar Nabi meninggal. Wa qala, berkata Umar bin Khattab, lam yamut, tidak mati. Wa inna sa'ud, sesungguhnya Nabi akan kembali. Kama ada Musa li qaumi, sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Selama 40 hari. Ya. Wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi asrin fatama miqatu rabbi 40 lailah. Maka kami janjikan Musa ya menghadap Allah Subhanahu wa taala ya selama 30 hari ditambah 10 hari 40 yauman. Ini selama 40 hari. Sampai waktu itu berkata kepada Harun ya wa lufni fi qaumi, dan gantikanlah aku untuk engkau bersama dengan kaumku. Kemudian waktu itu ketika pulang Nabi Musa alaihissalam dapati di antara mereka ada yang menyembah patung, ya patung ini menyembah anak sapi dan sebagainya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ini Umar berpendapat waktu itu bahwa Nabi SAW tidaklah meninggal, beliau cuma pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali, sebagaimana kembali Nabi Musa pada kaumnya, itu aja sudah. Ya merasa berat waktu itu. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq. Ya, radhiyallahu anhu menguatkan ya kaum muslimin waktu itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian membaca ayat tadi yang disebutkan surat Al-Imran tadi. Ya, wa syadzillahu syakirin. Wa may yaqulib ala qibai fa yadurrullahu syai'a wa syadzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Fa ka'anna nas sebagaimana Ibnu Katsir di buku ini, di fusul ini, maka seakan-akan manusia lam yasma'uha, belum pernah mendengar ayat tersebut. Kau belajar sebelum itu, seakan-akan ayat ini baru ada. Ternyata itu sudah biasa mereka baca di surat Al-Imran tersebut. Fama min hadin ila yasruha, maka tidak ada seorang pun kecuali membacanya. Ya, fama Muhammadun ila rasul, qad qalat min qabli rusul. Ini telah lewat para rasul dulu juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan yang kita baca dulu sebagaimana Husaimin di sini belum mengatakan fastada buka anas, maka semakin bertambah menangisnya manusia. Wa arafu anahu qad mata, dan mereka mengetahui sungguhnya Nabi benar-benar telah meninggal. Faghosala sallallahu wasallam alaihi, maka dimandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thiyabi, di bajunya, ya tidak ditelanjangi, tidak dimandikan di bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takriman lahu, untuk memuliakan beliau. Ya, kenapa kok enggak dilepaskan bajunya, yakni yang sebagaimana kita mensucikan jenazah, ditutup antara pusar dengan lutut itu dengan handuk atau kain semisal itu, kemudian dimandikan itu. Kemudian ya dalam masalah ghusl janais itu, memandikan jenazah, ini tangan orang mandikan itu memakai ya kaos tangan atau semisal itu, kemudian dicuci kemaluan orang tersebut, kan demikian. Tapi Nabi SAW dicucikan di baju beliau. Ya demikian disebutkan. Dengan pembicaraan para ulama tentang masalah ini, ada yang mengatakan dimandikan adalah malaikat, mereka dalam keadaan pingsan semuanya, yang mandikan adalah para malaikat, demikian disebutkan. Maka disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, beliau mengatakan Nabi dimandikan di baju beliau untuk memuliakan beliau. Sumaku fi Nabi salas asbab, beliau dikafani di tiga baju. Ayat lafaif, yakni lipatan-lipatan. Sebagaimana kafan, kain kafan tiga ya ini tiga lipatan itu, tiga lapis. Bid suhuliyah. Ya, ini kafan yang putih, suhul. Suhul itu adalah daerah pantai, sawahil, daerah-daerah pantai. Ya, yaitu disebutkan ini adalah kain kafan yang dibuat oleh orang-orang Ib. Ini suatu daerah ada di Yaman. Daerah Ib, provinsi Ib. Demikian disebutkan. Jadi Nabi beliau dikafani dengan kain kafan ya yang dibuat oleh orang-orang Yaman, orang-orang Ib Suhuliyah ini. Laisa fiha qamis, tidak ada di dalamnya itu gamis, tidak pakai gamis, orang yang meninggal tidak dipakaikan gamis. Walaupun sebagian para ulama boleh ya, di beberapa para ulama disebutkan boleh seorang, ini kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mati, anaknya itu seorang sahabat yang mulia, sedangkan Abdullah bin Ubay ini seorang munafik. Nabi waktu itu hampir mau menyulatkan Abdullah bin Ubay ini. Ketika turun ayat ya intastaghfir lahum sab'ina maratan, kalau engkau meminta ampun untuk dia itu 70 kali tidak akan terima. Kemudian Nabi tetap ingin untuk apa? Memintakan ampun, akan tambah lebih dari 70. Diharapkan apa? Akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka turun ayat berikutnya la wala tusalli alai ala qabri. La taqum ala qabri wala. Ini tidak boleh untuk berdiri di kuburan, tidak boleh mensolatkan ya orang munafik tersebut. Maka Abdullah bin Ubay ini punya nama, anaknya Abdullah juga. Abdullah ini minta kepada Nabi untuk memberikan gamisnya Nabi dijadikan kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, munafik ini. Nabi akhirnya ingin muliakan anak yang soleh itu, sahabat yang mulia ini diberikan. Dari sini para ulama mengatakan boleh untuk kemudian seorang dikuburkan di dengan baju yang dia miliki atau dengan baju. Demikian juga mereka membahas boleh untuk mempersiapkan kain kafan, boleh. Seorang mempersiapkan kain kafar. Ya, aku persiapkan untuk meninggal kain kafan ini, boleh. Demikian juga dibahas para ulama, boleh seorang untuk persiapkan kuburan. Kuburan sebelum dia meninggal disiapkan dulu, boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mempersiapkan kuburan beliau di samping siapa? Bapaknya, dan di samping suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, maka Umar meminta kepada anaknya Abdul bin Umar, meminta izin kepada Aisyah dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Akhirnya Aisyah mengizinkan, padahal beliau sudah mempersiapkan kuburan di situ. Ya, di sini oleh para ulama mengatakan boleh seorang untuk mempersiapkan kuburan bagi dia. Dan banyak dulu para ulama seperti Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah sebelum beliau meninggal, disebutkan oleh penggali kuburannya itu, ya ini beberapa hari sebelum meninggal Ibnu Rajab itu meminta kepada orang itu ya untuk menggali kuburan. Setelah digali, Ibnu Rajab masuk kuburan itu, masuk di situ dia bilang ini cocok. Beberapa saat ya orang yang menggali itu mengatakan, wallahi demi Allah aku menggotong Ibnu Rajab ini masukkan di kuburan dia sudah persiapkan. Maka disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam, Nabi dikafani ya di tiga baju tadi, tiga kain kafan, tidak pakai gamis, tidak pakai imamah, wala imamah. Wasallan nas alaihi irsalan biduni imam, dan manusia menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam irsalan sendiri tanpa imam. Ibnu Katsir beliau menyebutkan juga di dalam Fusul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, disolatkan dalam keadaan sendiri. Wasallu alaihi afrodan wahidan, yang menyolat tidak ada jamaah, tidak ada, sendiri semua. Li hadis jaa fi dzalika rawahul Bazzar, karena ada hadis semua Imam Bazzar rahimahullah ya, sebutnya di sini sahih sekali, Imam Tirmidzi juga ya, annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi dzalik, sebenarnya menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan yang demikian itu. Ya, inna masallu alaihi ya. Wa qala Imam Syafi'i boleh mengatakan inna ma sallu alaihi maratan ba'da marrah. Kenapa mereka menyolatkan sendiri-sendiri, satu-satu, enggak langsung berjamaah? Kalau kita kan langsung banyak kan itu. Tapi ini satu-satu. Afdadan li'idami qadri, karena agungnya, besarnya kadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa limunafasatihim ayya ummahum alaihi ahad. Dan mereka berlomba-lomba ya untuk ya, tidak ada seorang pun yang imami di belakang mereka. Ini sendiri-sendiri mereka berlomba-lomba, akhirnya sholatnya sendiri-sendiri. Sebutkan oleh Ibnu Katsir juga yang pertama kali menyolatkan adalah Abbas, pamannya. Kemudian Banu Hashim, kemudian orang Muhajirin, kemudian orang Ansor, kemudian manusia semuanya. Kemudian baru perempuan, demikian disebutkan. Ini lebih rinci lagi pembahasannya. Ya, jadi yang menyolatkan adalah para sahabat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Summa dufina lailatul arbi'a, kemudian beliau dikuburkan di malam ya, di malam Rabu. Beliau meninggal di hari Senin. Hari Selasa belum dikuburkan. Siangnya belum dikuburkan. Baru malam ya, malam Rabunya dikuburkan. Ba'da an tamat mubayyah al-khalifah, setelah sempurna mereka membayat khalifah yaitu Abu Rasidik. mimba di setelah beliau fa'alaihi min rabbi afdhalus sholati wa atammut taslim. Bahwa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus salat dan sempurna keselamatan. Insya Allah saya menyebutkan demikian sampai di sini. Di bidayah ini hayat disebutkan oleh Ibnu Katsir juga. Ini ulama-ulama mempunyai kekhususan dalam masalah tarikh, ya, demikian juga sirah. Baik sirah para ulama, demikian juga para sahabat, demikian juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buku yang bagus juga yang dimiliki oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sebutkan oleh beliau di pembahasan ini beberapa bab. Di tahun yang ke-11 ini kejadian bidayah nihaya ini awal sampai akhir. Bidayah itu awal, awal sampai akhir. Awal penciptaan sampai akhir nanti. Sungguh oleh Ibnu Katsir demikian urutannya. Ini metodenya demikian. Awal-awal penciptaan manusia demikian. Kemudian Nabi Adam, kemudian ini para nabi-nabi. Kemudian ketika Nabi lahir, kemudian ya tahun-tahun berurutan sebelum Hijriah, kemudian tanggal 1 Hijriah, tanggal 2 Hijriah, apa yang terjadi, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Ini disebutkan di sana Ihda Asyar, tahun yang ke-11. Disebutkan kejadian yang ada di tahun ke-11 adalah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun 12, 13, 14 ini metodenya di bidayah ini demikian. Ini per tahun. Apa sih yang terjadi di tahun yang ke-11, tahun ke-12, apa 13, apa 14, apa 15 sampai nihayah? Ya ini apa yang di akhir beliau hidup, Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, demikian juga dari hadis-hadis atau ayat yang menyebutkan di zaman-zaman tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi akhir sanah tahun yang beliau sebutkan yaitu tahun mendekati beliau menulis buku itu, kan enggak mungkin menyebutkan tahun ini beliau belum mengalaminya. Di sekitar tahun 600, 700 tahun-tahun itu apa yang terjadi? Ya, sehingga disebutkan di situ tentang orang-orang Tartar. Ya, orang-orang Tartar yang menyerang kaum muslimin. Sampai kemudian apa dibakar buku-bukunya kaum muslimin. Demikian juga dibunuhnya kaum muslimin di Baghdad oleh orang-orang Mongol, orang-orang turunan Cina itu, orang-orang Cina bahkan disebutkan demikian. Ya, yang menghabisi kaum muslimin sampai sungai itu waktu itu warnanya merah, ya, berubah lagi hitam, merah karena darah yang dilemparkan, ya, ini jasad-jasad kaum muslimin dilemparkan ke sungai itu, ya, menjadi merah. Kemudian buku-buku tinta-tinta yang dilemparkan ke sungai itu menjadi hitam. Ya, sampai demikian disebutkan. Sampai Ibnu Asakir mau menyebutkan kejadian itu, dia mau naik, ya ini mau maju mundur karena sangat menyedihkan kejadian tersebut di tahun tersebut. Maka demikian metode yang ditempuh oleh Ibnu Katsir. Ini belum menyebutkan di tahun yang ke-11 ya tentang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau lengkap. Ya, di antara yang di sini walaupun hadis-hadisnya ya ini perlu dibicarakan karena subhanallah Imam Baihaqi demikian ini kadang dhaif. Tapi beliau kan menyebutkan dasar-dasarnya. Seperti tarikh wafatin Nabi wasinhi, tarikh meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa umurnya. La khilaf annahu alaihi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yaumul Isnin. Tidak ada perselisihan, beliau meninggal di hari Senin. Tidak ada perselisihan. Kemudian beliau sebutkan dalilnya hadis dan sebagainya. Kemudian beliau sebutkan pembahasan tentang sifat ghuslihi, sifat bagaimana Nabi dimandikan. Banyak di sini ya. Qad qadamna annahum radhiyallahu anhum istaghalu bi ba'di Siddiq. Mereka para sahabat sibuk untuk baiat yakni Abu Bakar Siddiq. Ya. Ketika setelah Nabi meninggal, ya, hari Senin, hari Selasa sibuk dengan itu. Dan sebagian hari Selasa. Falamma tamahadat wa tawat ya. Wa tamat ketika sudah selesai membaiat Abu Bakar Siddiq, pada dalika fitajihi Rasulillah. Baru setelah selesai membaiat, mereka baru mempersiapkan untuk menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Mulailah mereka sibuk bagaimana cara memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi disebutkan apa yang disebutkan oleh Syaikhul Muslim rahimahullah. Kemudian juga sifatul kafani, sifatnya kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Kemudian belum menyebutkan hadis-hadis. Ya. Tadi sudah kita sebutkan tadi. Kemungkinan Syaikhul belum menyimpulkan apa yang di bidayah nihayah ini. Kemudian tentang kaifiyah sholat alaih, bagaimana menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh beliau oleh Ibnu Katsir hadis-hadisnya. Kemudian setelah itu sifat dafnihi, sifat bagaimana menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ina dufina, dan di mana Nabi dikuburkan. Wa dzikru khilafi dafnihi lailan kana wa naharan, dan perselisihan apakah dikuburkan malam atau siang? Hari Rabu, jelas hari Rabu, tapi malam atau siang? Walaupun dirujuk oleh Syaikhul Utsaimin malam dikuburkannya Nabi di malam hari. Banyak para ulama seperti Syekh Al-Albani dikuburkan di malam hari juga. Ya, karena itu ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan asri'u bil janais. Bukhari Muslim. Segeralah untuk mengkuburkan jenazah. In kana shalihatan, kalau jenazah itu bagus, fa khairun ya tuqaddimunha, maka bagus kalian mendahulukannya, akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Dan yang rajul alam beliau dikuburkan di malam hari. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir hadis riwayat Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya, panjang lebar di sini. Ya, di mana beliau dikuburkan? Dikuburkan di tempat beliau meninggal. Ya, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini hadis banyak sekali. Kemudian mata waqa'a dafnihi, kapan terjadi ya penguburan beliau? Ya, disebutkan di antara ucapan Aisyah, ma'alimna bidafni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sami'na ya fi jawfil laila arbi'ah, di tengah-tengah malam di hari Rabu. Ya, demikian disebutkan. Kemudian sifat kubrihi, sifat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Katsir belum menyebutkan, qad ulima bitawatur, diketahui secara mutawatir, anna wa alaihi wasallam dufina fi hujrati Aisyah. Ini bisa ditulis ijma, ya, mutawatir, bahwa Nabi dikuburkan di kamar hujrah Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena takhta subiha, yang khusus untuk beliau radhiyallahu anha. Ya. Dan Nabi mengatakan juga bahwa di mana di situ Nabi meninggal sudah dikuburkan. Syarqi masjid, di sebelah timur. Sebelah timur masjid. Ya, sebelah timurnya masjid Masjid Nabawi. Ya. Az-Zawiyah Ghurbiyah. Di sisi Gorb, sisi barat. Minal hijrah, dari hijr, dari kamar. Jadi sebelah baratnya dari kamar, dan itu sebelah timur dari masjid. Ya, itu. Kemudian dikuburkan sama dufina badau fiha, kemudian dikuburkan setelahnya Abu Bakar Siddiq. Suma Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu majma'in. Ya itu. Radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga mawarda minat ta'ziyah bihi, ini ta'ziyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan marhalah, ini kejadian setelah Nabi meninggal, kemudian syair-syair berkaitan dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian disebutkan. Kemudian juga Nabi beliau tidak meninggalkan warisan sedikit pun, dan tidak ada kemudian beliau memberikan wasiat bahwa khalifah setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Ini adalah, kalau mengatakan bahwa Nabi mewasiatkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah dusta, dari kedustaan orang-orang Syiah. Baik, disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, yakni Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai ya wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Semoga Imam Bukhari nomor 3047. Ketika Imam Bukhari membuat bab fika kil asir, membebaskan tawanan. Di situ ada hadis Abu Musa. Kemudian beliau bawakan hadis ya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Sebutkan kalau beliau mengatakan qultu li Ali, katakan pada Ali. Ini menunjukkan tidak ada di situ ya hadis menunjukkan bahwa Nabi mewasiatkan Ali untuk menggantikan beliau setelah meninggal. Ya, itu adalah kedustaan orang-orang Syiah, bahwa setelah Nabi meninggal harusnya Ali bin Abi Thalib. Saya mengkafirkan para sahabat karena masalah ini. Aku kata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hal indakum syai'un minal wahyi, apakah di sekalian sesuatu dari wahyu, illa ma fi kitabillah, kecuali apa yang dalam Al-Qur'an, di kitab Allah? Qala, maka Ali mengatakan, "La, tidak. Tidak ada di situ wasiat-wasiat sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pemerintahan." Walati falaqal habba wa bara'an nasamah, demi yang memecahkan biji-bijian dan menciptakan ruh-ruh, ma'a'lamuhu illa fahman yu'ti hillahu, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepadanya, rajulan, seorang laki-laki, fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. Ini tentang Al-Qur'an. Wa ma fi hadhi sahibah, dan apa yang di dalam lembar-lembaran ini. Qultu, aku katakan, wa ma fi sahibah, apa dalam lembaran itu, apa yang ada, apakah ada di situ wasiat engkau menjadi khalifah? Tidak ada sedikit pun. Qala, maka Ali menyebutkan yang isi di dalam lembaran ini Al-aqlu wafika kul asir. Ini untuk memberikan akal, itu memberikan tebusan bagi orang yang dibunuh. Ya, orang yang dibunuh itu, maka di situ untuk apa? Untuk memberikan 100 ekor unta. Demikian juga faka kul asir, membebaskan tawanan. Wa ala yuqtal muslimun bi kafir, dan untuk tidak dibunuh seorang muslim karena sebab dia membunuh orang kafir. Jadi orang muslim kalau membunuh kafir tidak dikisos. Walaupun dihukum, ya, demikian. Ini saja isinya. Tidak ada di situ wasiat tentang, ya, bahwa setelah Nabi meninggal menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi sudah selesai ini pembahasan tentang meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin lebih lengkap lagi dibahas di masalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita baca pembahasan Qaidul Fiqhiyah.